Bella Karisma, Sakura Record, Wasik, Ayo Sumo, Lontong, Lontong. Bakal Bali saiki aku coba ngalekno moko kowe iso seneng go wong liyo pancen aku tresno kowe sayangku mung karo kowe yo mung kowe sing nek ati sakura tekan mati ora bakal tak tinggalke nyedal kok ateni wae omonganku iki bener muga wae ora ninger apa enenge awakmu wis melengkapi uripku sajan kamu sangat lucu dan Saiki